Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jika engkau di dalam masjid, maka hendaklah engkau berniat itikaf pada antara maghrib dan isyak itu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'takafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isya fi masjidin jama'ah lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'ah kana haqqan 'ala Allah ay ya'ni lahu qasrayn fil jannati masiratu kulli qasri minha mi'atu 'am wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan law tawafahu ahli dunya lawasi'ahum. Hadis diriwayatkan daripada Sa'in bin Jubair radhiyallahu anhu, barang siapa mengangkatkan, mengiktikafkan dirinya pada antara maghrib dan isyak di dalam masjid yang tempat sembahyang berjemaah pada hal tiada berkata-kata, melainkan dengan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan membaca Quran, nescaya adalah ia hak atas Allah Taala bahawa memperbuat baginya dua mahligai di dalam syurga luas tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun, dan menamakan ia baginya dan menanamkan ia baginya pada antara keduanya mahligai itu akan pohon kayu. Jikalau mengelilingi akan dia pohon oleh ahli dunia, nescaya luas akan mereka itu, yakni telus. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan i'tikaf. I'tikaf ni kita hadir dalam masjid rumah Allah, walaupun tidak duduk sekejap saja, dengan niat di dalam hati untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam masjid-masjid dia letak papan tanda depan peringatan supaya kita niat i'tikaf. Kalau kita masuk saja tak niat i'tikaf, dapat fadilat lain lah, fadilat sembahyang jemaah saja. Tapi niat i'tikaf dapat fadilat yang cukup. Mana-mana masjid lah, tak kira Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ataupun lain-lain masjid, masjid besar, masjid kecil, masjid comel, masjid tak comel, masjid papan kayu reja, masjid kristal, tak kira. Lalu dia itu jadi masjid, jadi rumah Allah, sah niat i'tikaf. Lain pada ni tak sah. Kita niat i'tikaf di atas buah patah batu burung, tak boleh. Ataupun dekat konsert niat i'tikaf tak boleh. Pasal ni rumah Allah. Rumah Allah, orang yang datang ke rumah Allah niat kerana Allah, boleh pahala dah. Sama telah lagi niat i'tikaf pula. Lepas tu kalau kita nak mari ke rumah Allah, mari dengan niat yang ikhlas. Kalau kita mari ke rumah Allah, mari surau, mari masjid, niat nak ikhlas, mati tercabut iman. Nak mati dari mengucap la ilaha illallah. Banyak sahabat yang kita temui, orang yang tidak ikhlas di dalam hidupnya, berpura-pura menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berpura-pura sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mati tak boleh mengucap la ilaha illallah, tercabut iman, tanam kubur Islam, tapi bila tanam menghadap kepada matahari naik, kekal di dalam api neraka bersama Firaun, Haman, Qarun dan bapak-bapak munafikin. Jadi orang yang i'tikaf di dalam masjid Allah ni, dalam satu hadis kata Tuhan akan beri dia dua buah rumah. Rumah dalam syurga. Tak sama dengan rumah dalam dunia ni. Dua bilik, tiga bilik, tak lah. Rumah yang sangat besar, yang Allah Ta'ala tanam pula pokok di hadapan rumah tu. Pokok tu kalau semua manusia keliling pokok telu. Besarnya batang pokok. Maka bila masuk waktu isyak, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan sunat, yang demikian niatnya usalli rakaataini akibal adzani sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat kemudian daripada yang sunat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Setelah itu maka hendaklah sembahyang 2 rakaat muakkad isyak, demikian niat usalli rakaataini sunnatal isyak qabliyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja ku sembahyang 2 rakaat sunat isyak dulu daripadanya kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sunat isyak Qabdiyah ni sunat mu'akkad, sunat yang banyak pahala. Tiba-tiba kita tak dah nak semayang sunat mu'akkad, lepas pada kuliah, lepas pada ceramah orang qomat selalu, maka sunat kita qadha selepas solat isyak. Nah, boleh qadha lagi. Nah, tak dah lah. Pasal orang qomat selalu dah. Dah. Dah ia balas dah. Dia boleh buat lepas isyak. Nah. Ni kata guan ni tak dah nak semayang sunat, leceh semua. Ikut ada bunyi gitu. Nah. Khabar sudah lepas isyak boleh qadha. Nah, kerana Rasulullah SAW sembahyang qabliyah zuhur selepas daripada solat asur. Nah, Nabi qadha. Setelah itu maka sembahyang fardu isyak, setelah itu maka membaca puji-pujian yang dibaca kemudian daripada sembahyang lima waktu, iaitu mengucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali hingga akhirnya seperti yang tersebut dahulu itu. Astaghfirullahalazim paling kurang. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada Allah yang sangat agung. Yang maha agung hanya Allah Ta'ala seorang. Yang maha besar hanya Allah Ta'ala seorang. Jangan kita kata saja astaghfirullahalazim, tiba-tiba manusia lebih besar lagi. Tak. Allazi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Dialah Tuhan. Dialah yang sebenarnya. Orang kafir sembah tu bukan Tuhan tu. Orang Hindu sembah ni cerah lanjur. Atak-atak surah dia 3-40 ekor atau ekor. Orang tu bukan Tuhan. Itu seming dia panggil. Seming cap buaya. Orang kafir sembah tu. Pak tokong merah tu buah tamah. Buah depan rumah dia. Buah liling pula. Buah garu. Buah lima tiga tip. Itu bukan Tuhan. Orang tu plastik. Nah, masa kita beli tu boleh pilih. Nak Tuhan plastik ke? Nak. Atau nak besi. Plastik mahal sikit. Nak Tuhan plastik. Seolah-olah gitulah. Dia pun beri 15 riyal kapur Cina. Nah, bukan Tuhan tu. Al-Hayyu yang hidup. Dia hidup. Kau dah hidup. Nah, hidup keras itu. Kita ambil tukur, kita katok. Patuh hidup tak kau. Ada apa-apa. Panggil tukang, tambah seming baru. Nah, dia dah hidup. Al-Qayyum yang gagah. Yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Wa atubu ilaihi, aku taubat kepada Allah. Taubat ni kena ada sama lah. Dan kalau kita duk buat kerja maksiat, niat lagi nak buat maksiat, niat nak buat maksiat, niat nak buat maksiat, niat nak buat deraka, dah taubat macam mana? Tak. Tiga kali hingga akhir seperti yang tersebut dahulu itu, tiga kali. Setelah itu maka sembahyang dua rakaat sunat wa'akad ratibah, yang kemudian darurat isyak, demikian niatnya. Salli rakaataini sunnatal isyak ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca olehmu pada rakaat pertama kemudian Fatihah surah As-Sajdah, iaitu alif lam tanzil. Dan pada rakaat yang kedua kemudian darurat Fatihah tabarakallazi biyadihi al-mulk surah al-mulk. Atau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Dukhan. Ni berat-berat belaka ni. Nah, nak baca lagu mana? Semayang malah dah. Nah. Semayang sunat malah dah. Hak pardu, pardu pasal orang semayang ramai. Payang tak? Kalau tak semayang, tak semayang. Kita orang hari solat pardu tu penuh masjid. Ingat Tuhan terima belaka dah. Tuhan terima hak ikhlas. Lillahi ta'ala, tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan-tujuan lain. Tujuan cari makan, tujuan kerana tu, kerana ni, tak ada. Nah. Hak ikhlas Tuhan terima bersih. Ikhlas mana hak bersih lah. Dengan tujuan lain. Nah. Allah dia kenal hati kita. Kita dia nak tipu dia. Tuan-tuan kata Allah SWT yang menciptakan manusia. Sama manusia lah kenal muka nawa. Muka lebong. Boleh kenal muka muka lebong lain. Muka dia mata lain. Mata dia. Dia boleh kenal. Dah. Kalau muka nawa. Nah. Sama manusia kenal. Hei, nawa. Hei, pelakon. Nah. Dan kalau Allah, lebih lagi. Nah, yang mengetahui siapa dalam hati manusia. Maka sekalian demikian itu dipilih, kelebihannya itu datang daripada Nabi SAW. Maka kemudian daripada dua rakaat ratibah yang mu'akkad itu, maka adalah engkau sembahyangkan empat rakaat pula. Kerana sabda Nabi SAW, man salat qabla zuhri arba'a kana kaman tahajjada min lailati, wa man sallahunna ba'da isya kana kamitlihinna min lailatin qadar. Barang siapa sembahyang empat rakaat dulu daripada sembahyang zuhur, maka adalah seperti mengerjakan semayang tahajud daripada semalam malam itu. Dan barang siapa semayang 4 rakaat kemudian dari semayang isyak, adalah seumpamanya itu dari semayang pada malam Lailatul Qadar. Kalau orang jenis baru nak belajar semayang fardu, jangan banyak dia sunat-sunat. Tak? Pasal banyak tinggal zaman dulu ni hak fardu ni, maka tinggal dulu hak sunat. Kalau berasa lebih rajin, qadar hak fardu. Qadar hak fardu. Nah, lepas pada semayang zuhur, buat pula 4 rakaat lagi, qadar semayang fardu. Nah, sunat tu relax dulu. Kita ni orang penjenayah ni. Tak? Baru nak masuk. Nak mendekati Allah. Pasal banyak sunat-sunat ni. Nah. Kadang-kadang nak dikira kita baru-baru ni tang banyak dah tu. Tak, 3 bulan mepeh. Lepas tu hak 5 waktu pun tak dah malah dah aku. Nah, banyak sangat. Pahala macam pahala semayang pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni afdal daripada 1000 bulan. Satu bulan ada 30 hari. Dah 1000 bulan. Ba, 30,000 hari. Tak, 30,000 hari semayang. Demikian sebut oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah dan dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awraq, dan Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi dalam Syarah Bidayatul Hidayah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla 4 raka'atin ba'da al-isya'il akhirah yaqra'u min fi raka'ataini al-akhirataini tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa alif lam min tanzila sajada kutiba lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadar." Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak yang akhir, padahal ia membaca di dalam 2 rakaat yang pertama itu, akan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, dan membaca dalam rakaat yang kemudian daripada itu, tabarakallazi biyadihil mulk dan alif lam tanzil as-sajadah, nescaya disuratkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Ini kelebihan-kelebihan kita dengar supaya kita rasa gemar nak buat. Nah. Nak dengar kelebihan tu baru rasa gemar. Kita dengar gaji RM600 sebulan baru rasa gemar. Nah. Tapi kalau kita tak tahu mana nilainya tinggi, kita tak rasa gemar. Nah. Tu yang duk berebut sangat pagi petang siang malam, kita nampaklah gaji masing-masing. Nah. Kalau aku kerja sebulan boleh RM800, tu rasa seronok kerja. Nah. Kalau tahu dah boleh RM8 sebulan, malah nak kerja. Ni kita tahu fadilah, takut jadi berasa ringan tubuh nak buat. Demikianlah hamba nak kau pindah hadis ini dari kitab yang bernama Aikazul Qawabil Litaqarrubi bin Nawafil, karangan Sayyidi Syekh Ibrahim Kurdi rahimahullahu ta'ala. Kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang bernama Al-Nasaihud Diniyah, wa hafizun ala arba'a raka'atin ba'da salatul isya, fa inna fiha fadlan katsira liqaulihi alaihi salam arba'un ba'da isya'i kamislihinna min lailatul qadar wa raka'atun fi lailatul qadar ta'dilu 30,000 raka'atin fi ghairiha min al-layali. Peliharakan olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isyak, maka bahasnya dalamnya itu kelebihan yang amat banyak. Kerana sabda Nabi SAW bermula sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak itu, seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar. Dan satu rakaat sembahyang dalam Lailatul Qadar itu menyamai 3,000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu. Maka setelah itu engkau kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat macam sembahyang maghrib, dengan 2 salam atau dengan 1 salam boleh juga. Sembahyang witir. Witir ni semayang, semayang sunat yang paling mahal sekali. Semayang witir. Kita bahan bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis witir. Nah, padahal tiap-tiap malam sunat witir. Apa salahnya 3 rakaat saja semayang witir. Eh? Kalau kita nak jaga semayang sunat, tak perlu banyak lah. Pagi semayang duha 2 rakaat. Malam semayang witir 3 rakaat. Lepas tu bangun tengah malam semayang tahajud 2 rakaat. Sudah lah. Kelah kita akan stable cak ayam. Padang dah. Dah. Dan adalah Rasulullah membaca pada rakaat yang pertama kemudian Al-Fatihah, Subbihi isma rabbikal a'la, dan pada yang kedua kemudian dari Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada yang ketiga kemudian dari Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, macam yang tok-tok imam dia baca sama dah sembahyang witir 3 rakaat. Nah, rakaat pertama Subbihi isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya, rakaat ketiga 3 surah baca, Qul hu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dah, surah ni dia panggil surah lazim, surah yang mesti. Suruh mestilah ke mana? Mestilah orang awam kita ni, kalangan orang jahil ni kena tahu. Tak? Ha? Di sisi orang alim lebih lagi. Neh, ini surah yang mesti pada kita orang awam. Neh. Ha, dia panggil surah mesti. Tak dapat tidak. Kalau tak reti surah ni bukan orang. Tak? Ha, jadi hafal dah. Kuliah ayuhal kasur. Ada juga tak ingat kuliah? Nawak kau ni. Tak? Sia-sia mak dia beranak dia. Tak ingat kuliah ayuhal kasur. Dia kata suruh hak manusia ni. Ha, tak ingat. Surah khabar, star baca. Ha, New Straight Nine, kepik celah tiup. Tiup kanan, star. Nampak? Celah kakang, kosmos. Surah khabar. Ha, tapi baca Quran macam anjing nak mampu. Nak? Pokang. Jadi kita dilahirkan sebagai orang Islam, tinggal nama saja Islam. La yabqa fi akhir zaman, la yabqa minal Islam illa smuh. Pada akhir zaman Nabi kata tak tinggal lagi Islam, naikkan nama. Tengok IC Abdul Rahman, tengok IC Abdul Qadir, tengok IC Zulkifli, nama Nabi. Tengok IC Yusuf, nama Nabi. Tengok IC Rabi'atul Adawiyah, tak puan. Tapi tak, nampak luar dalam pakai apa? Mana awak buat negeri zaman canggih ni? Nah, 7 hari 7 malam ratik tali tak jadi apa. Tak usah kata Tok Imam kapung jadi tak saya ratik. Tak. Kalau tak turun daripada langit tu nak ratik, tak jadi apa. Nah, anda tak kenal Allah. Daripada muda patut bergalak sama. Masa ni duduk orang muncul sikap, bergendap, berkembik, bila patah apa semua. Tak. Kita tak rasa apa pasal tak kena anak kita, tak kena adik kita. Pasal kita ni tak ada perasaan. Tak ada perasaan ni alias hati mampus. Hati mampu ke? Tak ada perasaan. Hati mampu tu. Tak rasa benda. Nah. Dia kena rasa lah. Dan kalau kena anak kita, gua ni. Kita tengok anak orang, yelah. Tak ada apa-apa lah. Tak, gendong situ, gendong sini, gendong situ, gendong sini. Tak. Kena anak dara kita. Kena adik kita. Rasa gua ni. Nak? Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Dan lebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan lebih akmal daripada itu 11 rakaat. Ini sebanyak-banyak semayang witir. Tak usah sebelah lah. 3 sudah tiap-tiap malam. 3 rakaat sudah. Dah. Ha. Dia jangan ikut orang kelas orang tinggi-tinggi. Jangan tiru. Dah. Ha. Tengok orang tinggi-tinggi, orang gaji besar, belanja besar, kita nak ikut dia. Tak boleh. Dia gaji besar. Dah. Dia chief komisioner pakar. Tak apa lah. Dia nak pakar kereta. Ha. RM160,000. Kita nak stop rai. Dah. Boleh 700 dokok memo. Dah. Ha. Dah tu buat ni. Hutang tu hutang ni. Tinggal 8 riyal. Bawa nasi goreng pergi kerja. Ada boleh nak joli gitu. Kodoh-kodoh patut. Itu juga dalam ibadah. Kita baca kitab-kitab tasawuf. Tak. Kehebatan-kehebatan orang dulu-dulu. Sampai semayang saja 400 rakaat. Jangan tiru. Tak. Mungkinlah mana. Neh. 3 rakaat sudah kita. Neh. Hak constable ni. Tak. Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir. Daripada witir pada nisbu akhir daripada bulan Ramadan. Kalau separuh bulan Ramadan orang baca kunut. Neh. Separuh kan? Separuh pada baca kunut. Separuh akhir 15 dan ke atas orang baca kunut. Tak. Dan 5 hari baca kunut. Masuk 20 dan ke atas. Tak. Dah ada kunut dah. Tak. Kedai masuk pilih. Nampak? Cokek ruang jalan bangku. Tak. Nabi kata 20 dan ke atas. Banyak ibadah lah. Tak, pasal kemungkinan Lailatul Qadar lebih besar. Tak, kita 20 dah kata kan, gas lalu. Mereka tak iman ada. Tak iman sembuh kok. Tak iman nak pergi stocking. Nak raya. Maka jika kau niat bangun berbuat ibadat pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan semayang witir itu pada waktu itu. Jadi nama semayang witir itu pada waktu itu semayang tahajud. Kalau kita jenis bangun tengah malam, daya awak witir lagi awak. Semayang tengah malam, witir. Bangun tengah malam niat semayang itu. Usolli sunnatal witri. Tak. Lillahi ta'ala. Rakaat dah wajib sebut. Nak sebut juga sunat. Boleh? Jadilah witir kita itu tahajud. Sebab tahajud ni bukan mesti niat tahajud. Apa jua semayang fardu atau sunat, kita buat selepas daripada tidur pada waktu malam, maka dikira tahajud. Maknanya bangun semayang pada waktu malam. Dan tahajud tidak mestinya solat. Baca Quran juga dikira tahajud juga. Boleh? Jadi kita kunci jam tak apa. Nampak? Kita pakat tahajud belaka. Neh? bermula dengan hari Jumaat baru ni umat Islam kerap akrab bertahajud. Tak. Ha. Pukul 3 pagi. Dah. Ha, pukul 3 pagi tahajud. Dah. Ha. Argentina lawan Mexico. Tahajud. Ha. Tu imam. Tu imam depan kali. Ha. Rupa aku ni je tak tengok dah. Tak. Rupa dia tukar gerak ni. Bang, bangun abang. Segur tau. Dia tukar gerak ni. Neh. Bagus kat dia berbiasa pada suami. Neh. Ha, tapi tak salah. Neh. Ha, bukan kata salah. Neh. Bangun tengok bola. Tapi tak bangun tahajud tu baru salah. Jadi sambil beri jadi salah sangat. Belang-belang bola. Bahan tahajud tu. Nah. Ha. Dia bukan dosa. Tak. Dia tak ubah dalam amalan dosa. Timbangan dosa lagi. Tapi lara gitulah habis masa. Ha, jadi tak boleh habis masa. Boleh tahajud boleh dua rakaat. Nah, masa rehat dua rakaat. Habis tu dua rakaat pula. Hidup lah, tak ada apa-apa. Nah. Ha. Kerana sembahyang pada akhir malam amat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak. Seperti sabda Nabi SAW, rak'atani ya ka'uhumal abdu fi jawfil lailil akhiri khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Ia main lama ni pilih dunia. Ha? Ha? Ha, ha, ayah orang minat tahu lah tu. Nah, ha, ahli dia tahu. Nah, bermula semayang dua rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam setengah malam yang akhir itu lebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Semayang tajuk maha pada dunia. Batu kau dulu-dulu tak ada ha. Piti tak ada, harta tak ada, kereta tak ada ha. Dia ada harta maha yang lebih berharga. Khairun minat dunia wa ma fiha. Getihnya tu lebih mahal, lebih molek daripada dunia dan barang dalam dunia. Dunia ni siapa boleh milik? Tak ada orang boleh milik dunia. Kalau sutih bumi ni, tak ada orang boleh. Boleh sikit-sikit seorang. Mu boleh Malaysia, aku boleh Thailand, aku boleh Singapura. Kek-kek orang boleh. Tapi nak sutih tak boleh. Tak, eh, tak boleh sutih. Kalau ada pun murah lagi. Mahal semayang tahajud. Neh? Haa. Kalau dia tak ada hak, dia boleh ada, dia ada harta mahal dah. Harta tahajud dia panggil. Nah, kalau orang nak curi tak boleh. Amalan mana boleh curi? Boleh curi? Tak boleh curi. Piti boleh curi. Boleh dalam bank curi di pegawai bank. Nah, masuk dalam apa? Dalam lori piti tu. Buat lagi di pengawal. Nah, ha? Tak cerita kapok. Taruh wak tiko. Bang jana. Boleh kocek. Bang pin ni. Tak ada apa lah tau. Dia curi apa? Tak. Ha. Susu. Bang dia akan curi. Nah, ha. Umpul pak-pak yang jauh-jauh ni. Bang, toyu. Nanti lama orang minat. Nah, ha. Memang tempat ni tempat. Tempat bukan tempat selamat. Dunia. Nak suruh selamat. Ha, ni boleh dunia. Pasal barang-barang boleh curi. Pahala dari curi. Amalan curi. Nah. Ha. Kita masuk rumah Tok Imam. Kita nak curi pahala dia semayang ni. Oh. Dia tak kat mana pahala. Orang curi temu bodoh mana ada. Haa, ha, tak jumpa jari. Nah, pasal bila kita buat amal, amalan itu diangkat ke langit. Kalau ikhlas, kalau tak terima, angkat langit. Bila angkat langit, diletak di dalam catat buku amalan kita. Orang lain tak boleh baca dah. Dari kaset, dari wabak. Mereka kita buat zalim korang, kita khianat korang, fitnah korang, baru orang wabak pindah ke orang lain. Nah, ha. Mati stand pula. Nah, tak boleh nak curi dah. Bila dia nak curi, ada di sisi Allah, dia sibuk kabur. Ini bisi bangun, mayang tahajud. Dua kaat, ya, bisi bangun. Macam kapal karang. Nah, tak, nak kabur dia tahajud. Deh. Ha. Saya amal 5 tahun dah, tahajud malam-malam. Oh, doh. Bahan bodoh, tipu di setan. Nah, setan dia tahu dah, dia macam mana ni, nak suruh dah buat tahajud, rajin sangat. Tak, sekat pun bangun juga. Kucing jam. Hei, degil ni. Haa, gigi kot lain pula suruh cerita korang. Dia suruh punah kau. Cerita korang. Tak, tahajud. Tak apa-apa. 5 tahun, leceng. 5 tahun ingat senang nak buat. Tahajud. Bukan 5 malam. Leceng. Datang dari korek. La'uwiyannahum ajma'in. Aku, demi Allah, aku akan pesongkan mereka semua sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, aku dah nak pesong hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Cerita korang. Ha, baca Quran macam apa? Saya amal lama dah baca Quran 5 juzuk semalam. Tak. Kabur kau kan. Nak mutah dengar. Bodoh tu. Ibadat bodoh. Nah. Ibadat ni dia macam senjata sulit. Faham senjata sulit? Tahu tak? Kenapa? Ha? Alat kelamin. Tahu? Haa. Orang nak tunjuk korang. Dan kalau jenis alat kelamin tunjuk korang, lalu lalu tengah. Haa, tengok. Haa. Tak, lalu tengah. Haa, baik, tengok. Orang betul tak betul? Tiga suku kan? Betul tak, kau berang? Tahu? Tiga suku lah kalau tunjuk korang. Haa, gitu juga. Ibadat kita macam kemaluan kita. Tak mahu kita orang tengok seorang pun kaki kemas-kemas si. Buang mana pula setih kat si. Haa tak. Haa ni labak orang tu. Eh tengok eh. Power tak. Haa ha, cerita korang. Haa tunjuk orang nak kelamin korang. Betul. Tak apa sahaja. Itu ibadat kita. Dah. Haa. Dia nak tunjuk korang ni dosa kita. Nak. Hak salah kita. Nak. Haa kabut orang dah rak. Ambil dosa banyak gitu gini. Haa baru orang bagi. Nah, itu baru orang. Kalau patut kabur kan orang lima gitu. Sedang dalam kau kemudian daripada semayang isyak itu masyhur sibuk dengan muzakarah ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang memberi guna kepada kita dunia dan akhirat. Nah, walaupun ilmu tu ilmu doktor, tak apa memberi guna. Ilmu arkitek, tak apa memberi guna. Boleh buat bangunan, tak orang dapat maslahat. Tak manfaat dengan sebab kita pandai ilmu buat bangunan ni panggil ilmu akhirat juga. Nah, kalau niat hak tu kerana Allah jadi fardu kifayah. Nah, apatah lagi kalau ilmu akhirat. Muzakarah sama. Nah. Ha. Ilmu yang beri manfaat, ilmu yang paling beri manfaat yang boleh membaiki akan ibadah kita sendiri, ilmu yang nampak akan kecacatan. Ha? Ibadah-ibadah kita dan kecacatan keburukan diri kita sendiri. Itu paling manfaat. Nak. Ha, tu kalau tak ambuh. Tak ambuh tu. Nak. Nak ilmu cerita hal yang. Ha, bila bahan orang lain. Ha, power saat ni. Ni baru ustaz. Power punya. Ha, ha, esok bahan kita kopi. Sedap. Peres malam. Parok. Ne je keke. Tiga ucik bicuk dari. Ha, dia kena tak korang. Berok orang pasir kerja sikit. Ha, ustaz ni perisik ke apa ni. Ha, ha, marah selalu tu. Nak. Ha. Dulimung. Kerja menyapa. Nah. Menyapa. Pada hak jauh bayar dekat. Nah. Fa'anzir maka beri takut. Nah. Asyiratakal akrabi. Nah. Akan anak beranak dekat dulu. Nah. Ni hak malu ni hak dekat. Hak jauh-jauh tu. Nah. Hak dekat dulu. Biar takut. Biar berjubuh. Kalau dah kena cara ngaji 20 tahun dah erti mayang. Beranuh tak kenung, tak keni, tak kenung, tak keni. Tak. Ha. Hilang ke baik, kau kat bunggung. Tak boleh nak buat kau. Tak kena tepat tu. Nah. Tak tahu halah haram. Nah. Wah, wah, wah, tepi. Tak. Ha. Ayah mati, dah boleh nak buat benda. Tak uji hukum. Panggil tak imam. Tak imam jadi masa. Nah. Dan yang umur 30 tahun beranuh, tak kenung, tak keni. Ambulah kan lagi nak buat. Nampak dah tanda-tanda tak uji. Nah. Haa. Kau kuat dah jadi mandi tukang batu orang mandi. Nah. Haa. Boleh jadi terima semayang-mayang. Maka ada manfaat. Ada faedah kita berulang. Pergi mari surat tu, masjid ni, surat tu, masjid ni. Bila pak kita mati, kita jadi terima semayang-mayang. Ada buah tak nampak? Haa. Nah. Ni tak. Orang sebab bagus mayang. Tak ada kena mesti dengan orang lerang. Nah, dah kalau orang sembang baru matilah ke? Siapa nak semayang-mayang? Nah, tengok saja lah. Jelek ke mayang. Wah, balik. Atau mutala'ah kitab ilmu yang beri manfaat. Kitab. Muzakarah ni tak ada kitab. Bicang bab ilmu. Nah, bicang bab ilmu. Kau main-main juga. Sokang-sokang juga. Itu nak keluar-peluh. Nah, tapi sokang siapa ada muzakarah ilmu. Siapa ada mari surat tu benda tu. Tu bodoh. Nah, main bola malam badminton pula. Surah dah pergi. Tu bukan sokang tu. Tahu? Ha. Bukan riadah tu pejadah. Leh. Ha. Riadah ni nak nak keluar peluh nak bagi sihat tubuh badan. Nak, ha, nak bakar kalori, biar angus habis gula dalam darah. Ah ha, tu riadah. Tahu? Ha. Dapat tengok garik main juga. Nah, tengok garik main juga. Tebuh main itu. Dewa main itu. Orang duduk ngajar ni, dia main tebuh bulu ayam. Bulu asa. Bulu asa, nyanyi ke asa. Haa, tak? Haa. Duduk tebuh macam tu. Kaki bakit ni reket main itu tu. Yonek katun tekok. Orang lain kita musali. Erik pada masyarakat. Dah sibuk ngaji. Kita hidayah tu saliki. Dia reket tiga batang. Bulu takih hak tebuh dah tiga lori. Bawa kamu pada masyarakat lagi. Padamu dengan sebab badminton muralik. Tak. Tak ada lagi surah. Tak ada jejak kaki ke rumah Allah. Ha. Dalam satu hadis kata, inna nasa yub'atsu yawmal qiyamah ala ma mata 'alaihi aw kama qala. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan apa yang hidup berhari sangat dalam dunia itu. Dibangkit ke? Diminat sangat badminton. Siapa ada kisah lah. Rakit, bangkit dengan raket badminton. Diminat sangat bola. Siapa ada dan pergi belajar agama ada dan. Bakit dengan tiago. Erik tiago gantung tetap. Dia orang tiago. Dengan kasut bola. Lah patah tak patah. Ah, macam ni yang dia belakang. Nah, no. Gantung tetap. Ralik dengan televisyen. Dapat tak pergi orang ngajar. Orang mari ngajar ni tak turun. Tak angkat TV. Ha, bakit gantung TV. Tekok. Bawa bergerak TV gantung tekok. Dok saya balik intes tu. Ikat tadi rapia. Ambil TV 14 inci. Tok dia tekok akak. Ha. Tapi tak ada orang ni 14. 29. 29 kena tekok. Ha. Ha, gitulah. Berguling dia bating dia hari kiamat nanti. Nah, bawa. Kalau tak lalat, tak apa. Kalau lana kena gantung tekok ni. Tak kira. Teh ha, balik ni sekali seorang. Nah. Atau berzikir atau membaca Quran. Baca Quran. Baca Quran ni boleh pahala apa tahu lagi kalau kita ikut hukum Quran. Ni zaman orang tak mau ikut hukum Quran, baca pun tak mau. Dia pandang nak dia manager satu lagi ngaji Quran. Tak, ngaji Quran. Ha, pihak dia ayahkan. Nah, ayah lo ini. Nah, ayolah pendek. Baca kereta cawak kereta macam keling jual kacang. Nah. Orang Melayu tapi macam bapak bangang. Atau mengucap salawat atas Nabi SAW atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Tolong menolong gotong royong apa semua. Dah. Hari Sabtu baru ni malam Ahad. Namat. Majlis namat. Dia panggil majlis namat. Seseorang bawa nasi kunyit. Eh? Namat. Pesta pantai batu buruk. Ha. Ha. Habis turun. Eh? Ha. Surat Yasin Noh lah paket bawa. Majlis namat. Hangu habis. Budak-budak puan habis. Tak pakai kondom, tak pakai kondom. Tak? Ha. Macam-macam macam. Tubik anak toyuk lagi. Bila patah Allah, berguling di batin, kita ingat ke, minyum telur naik ladang. Ha? Lah orang. Nak, minyum kepala hitam. Punah jalan dah, judi, judi, minum arak, obat batuk, obat batuk. Boleh, pening kepala dah ini awak benda. Budak-budak muda. Nak? Kalau mutuh kau jahat lah ni. Betul. Tahun 80-an itu, set-set rin mutuh, dia dah, awak depan boleh. Eh? Ha. Lain ni kalau tengok boleh, ha, tak ada apa. Hari tu terapik nak balik lerang berhenti kat bukit-bukit tak pakaian terapik tapi mutu orang takak dah nak balik kerja dah kat kata buah je kelilingnya perih sampai jadi kecil terapik. Ada api-api jahat lah gitu. Api-api jahat lah tak. Ha, lama kita dulu jangan mutu kau tengok boleh lari jangan nganjing tak. Sampai jadi kecil mutu. Ah, ha, padahal kita tengok utuk cek dah. Eh, ha, jadi abi-abi jahat dah. Kau banyak kau kuat pun kau tu. Itu balik Allah. Ha. Dan jangan engkau masyhur pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat pada agama. Ha. Maka jika kalau tiada mau masyhur akan demikian itu, maka itu tidur lebih baik daripada ha? Sia-siamu itu. Kalau tak ada, kalau tak rasa nak baca Quran, nak mengaji, nak apa, baik tidur lah. Tak? Ha, pada duduk biar-biar jalan, ni ramah, duduk tepi jalan. Duduk tepi jalan, tepi jalan ni Nabi larang. Mereka tak dapat tidak orang jual. Memang kena jual tepi jalan. Takkan jual langsung. Tak. Ha, tu lain. Ha. Hidup saja. Bukan hidup tepi jalan. Amat. Ya dah. Tepuk, tepuk, tepuk. Orang lalu tengok. Orang kita. Ali semua hidup. Amat kan. Eh. Ha. Cak ayam. Kena hidup tepi jalan. Tak boleh tu. Majlis tepi jalan. Banyak gangguan. Lalu mesti tengok. Bila tengok. Nampak? Ha. Mesti kata. Oh, ramai. Ha. Oh, dia ramai, ramai, ramai, ramai ni. Padahal main gitu, ya slow. Nah. Ha. Buang masa. Maka bila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu pada engkau tidur, menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat di dalam kubur. Kerana tidur itu seperti mati, dan bangun itu seperti yang dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan kau mati dalam tidur itu, maka mati dalam berbuat kebajikan. Kita nak tidur, kita buat duduk macam orang letak mayat dalam diam. Iaitu kepala arah laut, kaki tak kena. Arah darat. Rusuk kanan ni atas bumi, atas rembek. Rusuk kiri naik ke langit. Tak? Ha? Tu yang paling sunat sekali. Paling abdur sekali. Nah, ni kita tersahur. Tarekat Samaniyah. Syekh Abdul Samad. Paling bani. Tak? Anak murid Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad. Dah Syekh Muhammad Samad Mekah. Ha. Hidup macam mayat. Mayat orang tak lah liang. Dan mayat tak liang, buah mana kita tak ada tengok. Ada juga tak ada tengok. Tidak tahu buah macam mana dalam liang. Dan dia pergi kubur dia tengok liang. Dia duduk jauh sikit, duduk atas benda kat kat tetung sembang. Oh, power mana. Dua teh barang palang. Ha, kubur tu cakap apa lagi. Tak? Ha. Nampak kau ni kena. Tidur. Betul pak, pak tidur apa semua kain gebor. Ni awak tak ada bini lah. Dah. Ha, tak ada bini. Betul diri. Kelambu-kelambu. Tak. Ha. Nikah lah. Dah. Ha, kita panah kan. Dah apa ada. Ada rambau boleh pusing mula. Tak. Ha, nikah lah. Tak malu tu. Network. 104 tahun. Ha. Nak letak dalam muka kita. Nak awak pemas pakai. Kan tak? 104 tahun nikah. Ni apa benda 25 tahun tak mun nikah. Nah. Ha. Nampak komang ni. Malu ke Pok Jeng? Pok Jeng 30 bini. Nah, bab berlipat senang. Sedia tempat tidur eh. Ha. Kalau kita ada suami, kita wajib berapa siap tempat tidur. Nah. Kita kena tak. Kita suami kita, kita kena siap. Siap lagu mana caranya? Siap tu macam kita baru nikah, mula-mula mari. Kena buat gitu lah. Haa, tengok orang baru nikah. Lembek kan ni. Kena tak kalang kali. Dah, molek. Haa, kuih-kuih ada buah tanpa dia kati. Tak potong lagi. Tak? Haa. Kena buat gitu. Tiap-tiap malam biar tu lelaki kita tua lah pun kedua dahi. Tinggal seputuh gigi-gigi. Haa, buat gitu juga. Macam baru malam nikah. Tak? Sembuh minyak angin bila tiga timba, berok-berok sembuh di gerobok. Tak? Haa, baru betul. Ni enggak orang puan. Tengok orang belaki nak belaki. Tepat hati tutup belaki, letak belakang. Barang di sepanah. Aduh bunyi. Tengok Allah. Panah itu. Haa, bini kemah hati. Oh, tak kasi. Berat nana orang puan. Nak ke lawa, jangan kata nak lawa, nak tu, nak lawa, nak ni, nak ada render, nak apa. Jaga dah kisah kan. Ya? Tak? Pasir cepat. Tak ni malek. Batal tak jumpa jari kita lelaki masa tidur tu. Mana pergi batal? Semak seluar kati. Nak macam-macam kau buat tak anda. Dengarlah tu. Siap. Suami kita masuk ke 12, ke 11 kita siap. Kalau kita nak tidur dulu, wajib kena minta izin. Ada orang buat ni. Tak kerti basuh lelaki tu. Nah. Ha. Kita kena abang nak minta izin nak tidur. Kenapa? Kita berkata izin diperkenankan. Ha, boleh ha? Ha, tak gitu. Pasal kita raja. Raja ke kita pun masuk gini suami. Tak. Raja tapi raja tak rok. Raja gelek. Tak rok cetong. Dia kena minta izin. Sebab takut suami ada hajat gitu gini. Jadi kita ngatuk mata dah. Tak, kita nak tengok bola ke apa. Kita nak tidur awal. Mesti minta izin. Tak. Ha. Kita mana nak tubik dekat bawah, kita dekat atas dalam bilik SMS. Tak apa-apa. Nah. Minta izin tidur tak ni? Ini bukan kurang. Tidur mesti minta izin. Dia nak cari duit ni. Al-mar'atu salihah. Nampak? Khairu mata'i dunia. Isteri yang salihah terbaik ini ada semaha-maha harga mata benda dunia. Tak, kelah dia. Ha, tapi kini nak tidur minta izin. Saya minta izin nak tidur dulu ya. Umpamanya. Tak apa. Suami kata jangan tidur lagi. Tunggu aku dulu. Tunggu aku. Tak nak ni. Apa gitu benda. Gitu kan. Oh berat gitu tak. Tampak lelaki. Dia hukum gitu. Dia ada hukum dia. Tak. Kita nak dudukkan orang ramah kena ikut peraturan. Naik atas jalan lari kena ikut peraturan JPJ. Tak. Seperti orang polis terapik. Dia ada peraturan. Peraturan jabat tanah ada peraturan kena ikut. Kalau tak berikut duduk pulayu tu seorang. Tak payah ikut. Siap tempat tidur dia. Suami masuk. Tak. Kita ready dah. Ni batal tak tahu kala. Kain gebuh busuk bau. Duk lelaki tarik, tutup muka sejuk lepas tu. Cih, busuk pohon bau. Berat kau puan. 4,000 tu, sebesar. Buat mahal ke berat? Kalau kau tahu, 4 riyal ke beri je. Nak, dah lah basuh malah dah pakai mesin. Semua mesin belaka. Nak tempat tidur suami pun takkan. Kalau ada jual mesin nak beli. Mesin tempat kemah tidur suami. Berat kau puan. Bukan sini. Bukan sini. Nak belau-belau kek-kek. Berat. Suami kita kan. Siap apa semua. Tak. Jangan biar dia satu benda pun atas katil. Batal golek tu kena duduk molek. Lanjut molek. Kain-kain birat katil tu. Ukung ke kayu ruk. Biar sampai arah dengan latar. Kau utuh. Tengok dah orang-orang kemas bilik dalam hotel. Tak. Macam mana dia tarik kain. Tak. Ujung lek ni dengan ujung ni sama-sama. Dua hung satu latar. Nah, tidak buang kerja. Dia begitu kan. Bersih. Cerah putih mari nak sewa bilik. Tengok sepanah ada. Ngukunyo ada. Tak kata. Siapa nak duduk macam tu? Dah laku. Dia tengok pak tidur kita. Macam-macam dia. Nak boleh jarum. Cocok di punggung laki abang. Dah ingat tadi dah ada julu-julu. Cocok. Biar tu stop. Mari laki duduk berok. Nah. Start lalu malam ni. Ingat tu. Minta izin. Nah. Mengadap kiblat. Mengadap kiblat. Kiblat ni sebaik-baik jihad. Padahal berbaring atas lambung kanan seperti mayat di dalam kubur. Buat macam mayat lah. Mati sebelum mati adalah lebih baik daripada tak mati-mati sokmo. Dah mati kerah. Dah. Mati sebelum mati ni kita ni, kita hitungkan diri kita ni macam orang yang mati dah. Dah. Kerana tidur itu seperti mati. Tidur ni macam mati. Sebab tu tidur ni roh kita keluar. Roh yang kosong keluar. Kalau mati benar, ruhul hayah, ruh kehidupan keluar. Bila Allah Ta'ala izin masuk balik, kita hidup. Boleh bangun pada waktu pagi. Karena tu sunat kita kata, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan aku semula setelah Tuhan matikan aku dalam tidur semalam. Dan kepadanya aku akan kembali. Nah, mati. Di dunia adik-beradik mati, sepupu mati. Lebih kurang lah. Bukan mati sungguh. Macam orang mati. Kalau tak percaya kita pergi ke orang mati, kita tanya, hey, orang mati, dua capur dua berapa? Dari jawab. Tanya orang tidur. Dia jawab. Tapi tengok adik-beradik orang mati. Cuma kalau jiti hidung bangun. Tak? Kalau orang mati jiti hidung tak bangun. Orang mati kan? Tak bangun tak. Tok guru gayung kali mati. Kau tukang mandi jiti batu dia. Dah angun. Dah. Dah kata jiti hidup. Dah ada. Mati ni habis. Habis cerita. Nampak? Habis cerita. Dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Ya, bangun tidur macam bangkit daripada kubur. Bangkit daripada kubur. Tak. Masing-masing akan diperhitungkan amalan. Mudah-mudahan kau mati dalam tidur itu. Maka mati dalam berbuat kebajikan. Mati dalam tidur. Jangan mati dalam tipu orang. Mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Mati dalam keadaan benci kepada orang yang berbuat agama. Benci ke tok guru. Benci ke ulama. Benci ke orang ngajar. Benci ke ustaz. Mati. Itu mati kafir itu. Mati sesak itu. Mati dajjal lagu itu. Dan sunat ketika nak tidur itu mengambil air sembahyang. Sunat lah. Ambil air sembahyang. Wuduk. Bukan wuduk nak sembahyang. Tapi wuduk macam nak sembahyang. Basuh muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Wuduk nak nak tidur dia panggil. Bila kita ambil wuduk nak tidur, kita setuh dengan isteri tak batal dah. Nah, setuh dengan isteri tak batal. Ketuk-ketuk tak batal juga. Berok pun tak batal juga. Mana? Gua ni budak. Tak batal pahala dia. Siapa ke bangun pagi? Kalau batal, kalau batal nak turun pula. Kita ambil wuduk nak tidur. Pasal kita tak ada nak buat benda dah, nak tidur dah. Ambil wuduk. Bila ambil wuduk naik cakacis, setuh pula bini. Turun pula ambil wuduk. Naik setuh pula, dada aku tiga pagi. Dari tengok bola. Umpamanya tak jadi tidur. Maka ulama kata, wuduk nak tidur, setuh seteri, tak batal dah. Tapi tak lewat semayang. Pasal batal, hak ni sebuah syariah. Nah, ni sebuah pahala, kerana buat tidur, tak batal dah. Jadi kira tiga, dia tengok ambil wuduk masa nak tidur, dia beramal lalu. Nah, tapi dia buat tak boleh tengok. Bini dia kata, apa pula bang? Ada wuduk. Tak tahu kan dia dah apa. Nah, tak batal tau. Dan sunat engkau surat akan wasiatmu, maka engkau taruh di bawah bantal. Sunat. Zaman dulu rabu bawah bantal. Learning macam-macam tempat lah. Dalam jari, dalam komputer boleh buka ke. Wasiat. Wasiat ni pesan lah. Pesan benda-benda yang baik. Nah, kalau kita ada harta, sunat wasiat. Kalau kita ada hutang, wajib wasiat. Ada hutang orang, kalau kita tak wasiat, tak ada bayar. Takkan orang-orang kita nak tolong bayar. Tapi kita wasiat, orang tolong bayar. Lepas kita. Nah, tapi kalau tak ada harta, harus juga kita berwasiat. Nah, wasiatlah. Apa-apa, kalau kita ada harta, wasiat. Biar harta kita tak banyak pun, tak wasiat sedikit. Kalau aku mati, tak, berilah 10 riyal ke surga ke masjid. Dan umpamanya. Nah, wasiat tu, wajib tunai. Ha? Bila ada harta, wajib tunai. Jangan tak ada piti wasiat. Nah, kalau aku mati, kalau ayah mati, berilah ke masjid tu 20 ribu. Tinggal 8 riyal. Ha, tu dah jadi wajib tunai tu. Nah, ha. Wasiat kepada waris dah sah. Wasiat pada bini, pada anak tak boleh. Wasiat ni ada akan saka. Surga, masjid, balasah, pondok, waris-waris, sepupu, ada akan saka. Nah, kalau ayah mati bila-bila, wilah ke sepupu, sepupu ayah tu. Tak, nak duduk pada menjai tu. Tak, umpamanya. Pasal tidak akan saka. Haa, dia kata. Kalau anak tak boleh wasiat. Kalau ni, jahit tukir, wasiat ke bini. Nah, wasiat ke bini. Tak, haa. Kalau aku mati, tak, wilah harta aku, eh. Kalau dinu kan ni kan ni kan ni kan ni, wi ke makmu, kata anak-anak. Nah, wi ke mak. Tiga buah rumah sebut dalam wasiat. Wi tiga buah. Dosa besar, payah. Bini pula makan haram pula. Mana boleh bagi? Bagi tuan bagi dah kan. Bini pada mayat. Awak ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, ni 1/3. Nah, ni 2/3, ni 1/2. Nanti belakang dah. Wasiat ni tak makan saka kawan-kawan. Kalau kita mati, kita kawah sangat. Siang malam dengan dia. Tak, pas mana-mana pun dengan dia sama. Naik buah patah dengan dia dua orang. Umpamanya. Kalau kita mati, memang tak akan saka kawan. Ha, kita wasiat. Nah, kita wasiat. Kita ada 40 ribu dalam bank, wasiat wik ke dia 1,000. Ha, wajib kena wik. Ha, dia gitu. Letak bawah patah. Tapi jangan letak bawah patah. Nek, ni robah dia orang sebelum. Nah, sebelum kita ada tidur pulak seorang lagi. Nampak? Mek-mek. Dia pun gagal bawa batal. Tak? Kalau kata 1/8, dia potong 8, buat nombor 4. 1/4 boleh dia. Mana tak? Nak banyak. Dan dalam engkau waktu hendak tidur itu, taubat. Wallahu'alam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fitarani. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Ayah baca kitab. Soalan, kenapa Isra Mi'raj tidak berlaku pada waktu siang? Soalan, bilakah kalimah Allah mula diperkenalkan? Adakah pada zaman Nabi Muhammad atau telah ada pada zaman Nabi sebelumnya? Dia tanya begitu. Dia kata, apa Isra Mi'raj berlaku malam, tak berlaku siang? Tak. Sebab apa? Kan malam kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa laila. Tak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis pada waktu malam. Nah, Quran kata. Pasal apa jalan pada waktu malam? Dia tanya. Jawab ah, siapa tahu? Pasal kalau jalan waktu siang, dia akan tanya pula, apa jalan waktu siang? Betul tak? Sebab kalau Tuhan jalan siang, ada pula soalan, apa jalan siang? Tak jalan malam? Kata setengah ulama, malam ini waktu yang sunyi. Tak? Ketika orang lain tidur belaka, maka di situlah waktunya paling afdal untuk menunjukkan sesuatu perkara. Memang betul. Tak? Nak tengok barang baik, jangan tengah hari, tengah malam sekarang. Tengah malam tunjuk barang baik. Jangan bersimpan kau, tengah malam. Betul kata ulama. Betul sungguh. Nak tunjuk barang baik, tengah malam. Ini nak tunjuk ni segala kebesaran Allah. Nampak? Liuriyahu min ayatina, supaya dia dapat memperlihatkan bagi Nabi ini daripada ayat kami. Kami nak tunjuk pada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Tak? Jadi pada waktu malam, waktu yang sunyi. Sebab tu waktu malam afdal bangun tahajud qiyamul lail. Walaupun negeri sebelah sana di siang, negeri sana dah afdal, dia kena tunggu malam juga. Kerana malam ni waktu yang sangat lebih. Waktu orang tidur belaka, orang dah cara dah belaka, waktu itulah kalau kita nak kabur satu-satu benda, nak menajak dengan Allah, nak taubat, nak istighfar, paling afdal. Tak? Waktu yang sunyi, yang hening. Let's. Kalimah Allah mula diperkenalkan sebelum daripada ada Nabi Adam lagi. Tak? Allah telah pun bernama Allah. Allah ni ismul lizati wajibil wujud. Allah ismul lizati wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Nah, Allah ini qadim. Namanya qadim. Lafzul jalalah ni lafaz yang qadim. La awwalalah. Tidak ada permulaan bagi lafaz Allah. Bukan Allah Ta'ala ada zat dulu, bila turun Nabi, barulah ada nama Allah. Tak? Itu nama. Dipergunakan apabila Allah Ta'ala mencipta Allah. Allah Ta'ala cipta malaikat, cipta iblis, cipta jin. Guna nama Allah. Tak? Sebut nama Allah. Kerana para malaikat memanggil Allah. Ya Allah. Allahumma. Ini sebut dalam hadis-hadis. Nah. Sebelum lagi dicipta Nabi Adam AS. Allahumma, wahai Tuhan. Oh, Tuhan kami. Tak? Panggil Allah dah. Dan bila Nabi Adam pun gitu juga. Dicipta Nabi Adam. Tak? Pun panggil lapah. Lafzul Jalalah. Jangan kata nama Allah ini ada kemudian ni. Tak? Dia bukannya nama kita. Nama kita dia kriang daripada zat. Nama kita ada lagi masa zat kita ada. Zat kita ada 4 bulan dalam kalangan. Ada lagi nama. 8 bulan dalam kandungan, tak ada lagi nama. Beranak, tak ada lagi nama. 7 hari, baru ubah nama. Nah, Allah Ta'ala tak gitu. Dia tidak ada pendahuluan bagi namanya sebagaimana dirinya sendiri. Tidak ada dulu kriang. Dia yang awal belaka. Yang awal zat dia, nama dia. Nah. Cuma kita tahu kriang. Orang lain, makhluk tahu kriang. Rupa-rupanya nama Allah. Tuhan yang berhak disembah. Nah. Bukan zaman Nabi Muhammad. Lama dah. Nah. Begitu juga dengan Islam lah. Islam sejak zaman Nabi Adam AS. Nama Allah dalam syurga menggunakan lafzul jalalah dalam syurga lagi. Nah. Dia gitu. Tak ada masalah. Ada lagi. Kok. Zaman Nabi Adam. Zaman khak itu ada pada zat khak mana ni? Tulis. Tulisan. Tulisan Allah ni tulisan Arab. Sejak Nabi Adam. Nabi Adam ni tak menggunakan tulisan. Nampak? Tidak menggunakan tulisan. Nah, kalau ikut jawab dia tak menggunakan tulisan, menggunakan pertuturan. Nah. Dia dah belajar, ada sebut di dalam kitab Al-Anwar, maknanya lapar Allah itu dilihat oleh para malaikat di langit sebelum daripada turun Nabi Adam AS. Ada nampak tulisan Allah. Nah, batu tak pelik ni, ada bentuk awam, ada bentuk ni, bentuk ni. Nah, lepas tu dikira khak juga. Kalau nak kira tulis ni sejak selepas zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Idris AS, mulanya direka tulisan. Faham? Ha, zaman Nabi Idris ikut sejarah. Nampak? Okey. Lagi? Ya. Yeah. Di badan masa tu ada satu golongan tu mencari-cari Nabi. Kadang-kadang mungkin dia ada kadang kecil ni tak buat cari Nabi. Jadi ada tu semua orang boleh cari Nabi. Ataupun orang yang bercinta Nabi pun boleh cari Nabi juga. Gitu. Ya, dia kata pada masyarakat dia umat akan cari Nabi. Adakah semua orang cari Nabi ataupun ada orang tak boleh nak cari Nabi? Baik, jawapan ni, apabila kesusahan di hari kiamat di padang mahsyar, di bumi yang baharu Tuhan awak mari, dengan keadaan sesak ramah, dengan keadaan peluh panas, matahari rendah, kodas batu atas kepala, sekejap masing-masing pun minta tolong sama sendiri dulu. Bila tak jadi dah minta diri sama, dia tak tolong sama sendiri, adalah suara-suara yang mengatakan kita cari Nabi. Nampak? Kita cari Nabi. Maka cari Nabi ni semua umat cari Nabi. Semua umat mencari Nabi. Maksudnya kata Al-Imamul Qurtubi, mana umat Nabi Isa akan cari Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad akan cari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa akan cari Nabi. Dan Nabi ni ada 300 lebih. 124 ribu orang sebenarnya. 124 ribu orang Nabi. Rasul 313 atau 315 orang. Tak, masing-masing cari Nabi. Direkah cerita tu, dia kupur satu umat tu. Dia kata ginilah, kita cari Nabi Adam dulu. Jadi senang, kerana Nabi Adam dia bapak yang mula-mula sekali. Tak, jadi bila cari Nabi Adam ni, umat Nabi Muhammad cari kau. Tak, pasal masuk semua dalam hati. Cari juga kan? Cuma kodoh lelah masing-masing atas malam. Orang yang malam banyak tak lelah dalam cari. Dia berasa sebetul cari je. Orang yang tak ada amalan berasa macam 1000 tahun baru jumpa Nabi Adam. Orang yang amalannya banyak berasa macam 1 minit jumpa tu. Nah, Nabi Adam kata tak boleh tolong. Jumpa pula Nabi Musa, Nabi Musa kata tak boleh tolong. Nah, jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata aku tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata tak boleh tolong. Jumpa Nabi Isa, Nabi Isa kata tak boleh tolong. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW baru kata boleh tolong. Tapi tolong umat masing-masing setelah Nabi minta faslul qada. Yang Nabi tolong semua umat pada masa ni saja faslul qada. Dia panggil syafaatul uzma, nak menjatuhkan hukuman dengan cepat. Waktu semua umat dapat syafaat Nabi. Hak kafir, hak beriman, hak tocah, ayah ping tak semayang, judi, darah harap, boleh berlaku syafaat ni. Syafaat mana? Nabi kata tolong cepatkan perbicaraan. Bukan mana dia dapat nikmat syafaat uzma, nak mencepatkan. Pasal duk main kot pospon mau lambat, biar cepat sikit putusan mahkamah. Nabi kata boleh. Bila jatuh putusan, masing-masing dah minta merayu Nabi masing-masing. Jadi umat Nabi Musa hak deraka pada kitab Taurat dan mengikut, bila jatuh putusan masuk neraka, dia akan merayu pada Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh tolong juga. Umat Nabi Muhammad paling ramai dah, dan ramai akan jari Nabi Muhammad SAW bila masing-masing dapat tiket masuk neraka. Dapat tiket masuk neraka dah. Muka dah siap dengan nombor IC ada atas pintu neraka. Maka cari Nabi-Nabi pun, hak mana hak Tuhan izin syafaat, ada pula syafaat khas, iaitu dah masuk neraka, dah jadi masuk dengan syafaat Nabi. Bukan semua orang. Ada yang patut masuk 1000 tahun, 500 tahun saja masuk, syafaat Nabi juga. Ada yang masuk dah dikeluarkan semula, syafaat Nabi juga. Dah. Jadi dah semualah. Orang yang cari Nabi Muhammad SAW, Nabi akan tolong. Tekok-tekok saja. Kodok-kodok orang. Jadi orang yang Nabi akan tolong ni orang yang berbuat dosa. Ketika hidup dalam dunia, tak. Tapi mereka ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. tidak lawan Allah, tak tolak Allah, buat dosa dia dengan Tuhan, dia dengan manusia. Bukan dosa-dosa yang menghina Quran, tolak Quran, tolak hukum, tolak macam-macam, anti hadis dan sebagainya. Lepas tu tak ada syafa'ah tu. Kalau ada syafa'ah ni, dosa dia, dia bawa orang puang main biar pacar, dapat syafa'ah gitu. Kalau tu tak selalu izin, nak orang-orang boleh dosa mina alok, dia taubat, dah ingat nak taubat hari tu mati dalam keadaan mabuk, kalau bersyafa'ah boleh. Nah, tapi dosa lawang para rasul tak ada apa tu, tak mau ikut jalan rasul, waktu tak ada dapat syafa'ah berat nanam. Nah, sekarang jalan rasul telah ada di depan mata kita. Ulama-ulama dia mengajar surah masjid ni jalan rasul, orang lain tu jalan-jalan sesat. Kita pergi ikut jalan sesat tu, lepas tu bila-bila boleh syafa'ah, tak ada cang tu. Nah, bak petunjuk telah ada di depan kita, jalan yang sebenar. Dalam Quran cerita begini hukum, dalam hadis cerita begini, ada dah. Tak mau ikut juga, tak mau ikut juga, syafa'ah adalah mustahil pada adat, walaupun tidak mustahil pada akal. Nah, wa man yushakkika rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang mendahakai rasul, tak mau ikut jalan nabi, anti nabi, tak mau ikut kona kok lain, kemudian daripada nyata baginya segala petunjuk. Nah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut bukan jalan orang beriman, jalan orang putih ikut. Nah, jalan orang kafir dia ikut peseng. Dalam apa jua keadaan, jangan ikut jalan lain. Nah, nuwallihi ma tawalla, kami akan beri dia dapat ikut apa yang dia nak ikut dengan kemudahan. Dia boleh ikut orang sesat. Sekarang kita mau ikut ulama, nak ikut orang sesat. Ikutlah. Dia kata nuwallihi ma tawalla, kami beri dia kemudahan dapat ikut apa yang dia nak ikut. Tapi ingat, wanuslihi jahannam wasa'at masira, kami akan bakar dia dalam api neraka jahanam. Itu janji Allah. Nah, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali, tiada lain melainkan api neraka jahanam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.